surga. Namanya oh oh oh, kau getar seluruh sukma jiwa. Kau memang indah oh oh oh, takkan munafik aku sayangku, bagiku kau arti keindahan oh oh oh. Demi penguasa bumi dan surga, kau memang indah oh oh oh. Kau bangkitkan gelora api cinta. Yeah.